menjadi begini. Siapa duga kita akan berpisah. Ku tak percaya biarpun kenyataan, yang pastinya ku kan kehilanganmu. Kita sebumi tapi tak bersama. Kita bercinta tapi tidak sekata. Rindu setahun hilang sekelip mata. Lautan kasih disapa kemarau. Ku derita. Kau berpura. Diriku menangis, engkau ketawa. Kau aku sayang. Ku kau singkirkan. Siksa aku selamanya. Ku tak menduga. Kau dah berubah. Dalam diam kau menolak cintaku. Bagaikan pipit di sisimu. Dan kau merangkai angan. Ku tak bisa nangis. Ku sapu air mata. tersentuh rasa indah ikatmu. Apakah artinya aku tak tahu, mengapa aku rindu, ingin ku curah tetapi rasa malu. Cobalah Di hati selalu. hanya berdoa dan berserah menghadapi dugaan. Mungkin setakat ini ku lalui jalan lurus, tapi peduli aku reda terima segalanya. Hanya Tuhan saja lebih mengetahui. Cuma aku rasa kehilangan segala keikhlasanku, telah disalahartikan dan menjadi beban. Coba engkau pikirkan sejenak, siapa yang berguna. Tiada ku minta apa balasan dan juga sanjungan. Aku berkeyakinan suatu masa nanti kebenaran pastinya akan datang jua. Mungkin sudah terlewat. Salah petikan dan menjadi beban. Coba engkau pikirkan sejenak, siapa teman atau siapa lawan. Sering memberi pandangan dan yang berguna. Tiada ku meminta apa balasan dan juga sanjungan. Aku berkeyakinan suatu masa nanti kebenaran pastinya akan datang jua. Mungkin sudah terlewat jalan lurus, tapi peduli yang akan aku tinggal pergi dan tak mungkin kembali. Setakat ini, walaupun berat untuk aku melepaskan tiada jodoh antara kita, moga jalan kau lalui tak. Bersamamu rasakan. Berhenti aku menatapmu. Begitu aku termanggu melihat dirimu, engkau seakan mengetahui kita saling merasa. Mata saling berbicara, bibir tak usah berkata. Hadirnya cinta kita. Cinta bukannya bisu, meminta ilah sejujur hati. Cintaku janganlah dirayu-rayu. Segalanya telah ditakdirkan berlaku. Tiada pemisah di antara kita. Jangan aku dipaksa mengucap cinta padamu. Cinta hanya kita berdua merasa. Berbahagia menikmati kesuciannya tanpa perlu mengucap kalimat cinta. Sejujur hati, cintaku janganlah dirayu-rayu. Segalanya telah ditakdirkan berlaku. Tiada pemisah di antara kita. Jangan aku dipaksa padamu. Cinta hanya kita berdua merasainya. Dan kita berbahagia menikmati kesuciannya tanpa perlu mengucap kalimat cinta. Rasakan berhenti kaku menatapmu. Kesanan kesanan.